Sabidu akito sadayu mamata hari agaloma den tangguang sakit den tanggu malape adi aga urang den tangguang sakit den tanggu malape adi aga sampai hati manula jiko dipaso kajodoh biaso sajo manula jiko dipaso kajodoh biaso sajo jodoh biasa saja.